Ya anta tafakkar nggih. Eling-eling nggih, bae wae nggih napa? Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum. Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama enggak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lho kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuk kulino, nganti kula sakniki ora iso susah. Ndhe muridku ora jelas ora iso susah. Saking ngopo? Nah kiai kan susah. Aku di murid wakil, gus tua pikir tak yor serat jelas. Goblok cara aku kiai. Orang sangono. Zaman akhir orang wong ngaji gue kitab gue sibat. Orang ngurung orang ngaji gue sibat. Orang ngurap paham teko ni majlis gue hebat. Lah nak paham teko kan wajar. Kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wayo guyu so. Gue hebat tu hebat hebat. Hebat. Nah, ono menteri dilantik guyu wajar. Lu ora menteri rapo kok guyu guyu. Ya kemingenane loro, sange waline wis sange gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir anakku nak rata tinggali warisan gue piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuku ya. Tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafidat yang mencukupi. Allah ar-razikdat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramah komi. Caranya ini tak warai. Tak warai sidik, aku duniru. Pekso, nareso niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin, katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji, dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami templek, tetep melaku. Padahal sing gowo ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu al-hadi. Karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang itu orang hidayah, di Hollywood ya ada. Di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali. Iso maca muin khusyuk era karo orang Bali, bedina orang utuh. Khusyuk era karuan kadang wong gunung kidul rata wong utara khusyuk ya. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Kalau di santri Bali ku tiap romo itu men astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Kowe sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelah sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tok kan apa ge nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojo kutho. Langsung kowe kan nangis itu samu dol jebule. Jebule gak nangis itu sane nyesal dene. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning anyen kabeh wong Indonesia, saya ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ndak kepelek kabeh. Ora wong Turki, ora wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak darani sing elek sing wedok. Rumang samu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak wae. Makanya haji itu Pangeran nak ngeling nang haji apa? Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Orang ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang sik dikeki satir. Nah ya salat kan partai-partainan, nah model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh gelem salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan bodoh ngangguri rabar. Allah yang sering takut. Nak cara jenengan sebut dikasa. Aku rapi pangeran. Aku ngukumi rano guna ni. Ngok jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran rapopo. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan. Selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup aja. Orang ikhram itu perempuan boleh enggak nutup aja? Enggak boleh. Kayak apa pangeran ujinya Ali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka. Wajib. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai, kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes wes. Oleh mendingan pangeran oleh beda wong jadi. Ini beda ini pas ning Hajar Aswad. Lagu pangeran ada gocul kan jangan ngonovala rofasa wala fusuko wala jital filhat fi ku dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo filhat je ing dalam. Potensi ngeluh ke bojo elek yo filhat je. Mulane kesunatan nih Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes, oh tetap sadar ini. Mas artis Indonesia bakul kebab di Turki ya Yudi. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayu di. Ayu bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Nek ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjane irunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahe kaya kaji. Nanti terus dia nangis, tak takut masa aku di pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan tu wajib buka wajah. Nah, sane. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Syarat haji ku nak kepen ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tok waf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wingi kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau ge salat gurunge boko ning wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek opo piye le Gus? Salat ning gurin. Kan nang wedok dadi sitok nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Nak lu musim haji kan. Kadang nak sujud ya pas ning boko ning wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngen lu. Nangis wong iki. Piye iki? Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat bar tawaf salat tetap akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetap omongan kena wong si alwanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4000 2000 askare sing kegiles. Lah sing wong Indonesia ya ora gelem. Wong bojo muk sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu kabar kan dipisah mbek polisi sing wedok kon kan tetep ora gelem bojo muk sitok dipisah iku piye. Selain wedi ilang napa? Akhirnya yo polisine sing kalah karena kan atok tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisine akhirnya paham, maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah aku. Ya akhirnya polisine mantuk-mantuk. Iya iya. Dia calek sitok kok pisah dadi mesti malu. Dadi eleng-eleng. Dadi pangeran niku unik, iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji niku. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sita. Wong kula bar tawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dhewe, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku gaduli bojone Mus. Tawaf setengah telu, tawaf ifadah, tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku iku bojone, kan wong lanange kan macak ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug melok rombonganku. Nganti aku bar saiku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis gak iso bahasa Indonesia wah matekno wong. Udah tuh wakil kehilangan buju, mereka katut ngarpe. Akhirnya tawafiku kok nyekel buju ini bin rai ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu badar. Di ikhram gak nyekel buju, buju wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhabe Malik ono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangunnya pulsa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus-khusus. Ya tadi ada di kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pengiran wae. Yo aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal lor, batal lor. Cara mazhab Syafi'i kan batal. Makhir jadi intikal mazhab. Semboi so intikal pakai tewo. Tadi tawaf dok. Kok nane Indonesia balik nih. Mas repot. Nane wong rasa gedeng kubu sebelah. Kubu sebelah darahnya kalau bujur batal. Iku buat gedingi kau opo kau yang kau nak tawaf kan dan mazhab iku. Mengenai ngaji itu sing luas. Kau aku loh, jadi wong alim keren. Maksudnya itu roh madzhab ya, rabi bingung. Bosangin dableke, bosangin alim ya, roh. Mengenai sampai gus-gus jati pun agak jelek. Wah, semua gus pak repot kabeh saja. Aku yang sahuni unimu kau nasi. Kau wong nasi jadi wong alim macam bingung. Bingungnya itu ya piye ya. Misalnya kau fanatik nyekel bojo batal. Kau ujung-ujungnya nak pas haji tawaf. Kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sampe nyekel. Enggak umum memang Indonesia anak kaji nyekel bojone enggak umum. Sing kaji tahu berdua nih, sing engke-engke kan kaji berdua. Umum ya dicekel bojone. Padahal cara fikih batal enggak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama utawa nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu nak ayu kan sing terlalu nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Artinya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima, karena sekedar megang tidak apa? Batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gedek teman-teman. Tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mau papat. Nah cara wong Arab itu pitu. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponakan dari saudara lelaki, ponakan dari saudara istri perempuan. Mengarap ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darah di pitu mergo bule iku bahasa Arab nak kok bapak amah, nak kok ibu. Hola, paham ya? Ponakan nak cara Arab ono banatul akhi, anake dulur lanang ono banatul ukhti, anake dulur wedo. Cara Indonesia kan ponakan, berarti kan bule mbek ponakan ono wae cara Indonesia ge fual. Cara Arab amah, hola, banatul akhi. Ya, mlane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat tenan. Mergo bule ponakan, iku sing entuk wong papat. Ya bule cek minjadil ab, cek minjadil om, ponakan cek minjadil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku amma hola. Ana ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur wedok. Mlane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Nah, orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bule bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah, berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu, karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini, cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gak dong gak? Itu cara berbeda. Jadi yang gak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, fa innakum akhadtumuhun nabi amanatillah wastahlaltum furujahun nabi kali matillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabiyah, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak ke mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati, nah ya rabi meneh. Makanya gak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Yang jelas gak melok yang nerokok ini. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhil bun rokok, Rabi Mustafa bun rokok, Rabi Kifuat terakhir bu suarga, ya melok Kifuat. Lah apa melok yang lebu rokok. Wong itu bisa oportu nih, sama takoi pengiran, ke bojo ini sama yang suarga sinden Gusti. Lha kok Fuad ngene iku mawon. Dewe wedok yo ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Yo dadi wedok yo ana enake. Nah, tapi kita-kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana sebujum cekeli wae, pas tawaf iku intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus yo ya, nama Indonesia ron. Makanya alhamdulillah kita ini apa ditunggoni wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek. Subjek gitu. Seorang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan ya, itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku ya, jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan, pelaku nguyoh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan, Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini, saya bilang kamu hen kowe aja ngambung cawe do ayu, ketika ruhen ngambung sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? wong diambung ruhen ku isin lho. Nah, kan gak mungkin aku muni ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, ruhen gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun rohin so berdalih salam ayu, jajal kue elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh Bang, ada ulama mengatakan aula masumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ngene, wong dabung ruhin iku regane jatuh gak kira-kira misalnya. Cocok racocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek. Apa? Wis cocok racocok kan kena apa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hiperseks, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia di cross to ora? Wis ngajeni objek. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono misale yo. Rohin, Mustafa lah, khusyuk lah. Woi bos, kue terus digandang wong tedok Turki ayu. Kroso gerjel tau orang. Kue obyek lah, kue obyek lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikirin Imam Syafi'i, listiroki hima filadha. Meskipun obyek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh? Mungkin utak kayak udah mesum. Ya oke, coba orang ngelak kan. Misalnya terus kue diabung mau Pakistan wayu, terosok gak? Oh, elek selawat surup ya. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan, Pak Imam. Nangono wudhumu ya batal pisan. Kira apa? Lah, kue terosok. Kira-kira gitu, Pak. Mat tapi siapa? Tapi jadi. Nah tapi tadi ya saya ulang lagi, khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita, saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf, karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa badar. Tapi setelah itu kembali lagi ke mazhab apa Syafi'i. Jadi itu, jadi maturnya Mbak Pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jawabnya Mbak pamit, Mbah sepuntene Mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenane sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok iku luwih nyaman awur kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa juga gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya opo. Yuji nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak koyo, Mbak. Kok ora ambek bojomu? Gus kula nak urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah, mate wong tenan. Mane dadi kiai ya abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Kowe iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. Tadi coba nek gedhe. Tapi nek level ya wis, piye meneh level wis wayahe. Srepet. Wis pangeran kersane. Wis.